Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd, ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita mulai dari hadis yang ke-792. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanduru wa yaumal qiyamah ila man charra izarahu batara. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Ta'ala tidak akan melihat pada hari kiamat orang yang mengulurkan sarungnya sampai menutup mata kaki karena sombong. Nah, di sini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini cukup jelas bahwa isbal, mengulurkan sarung, celana, jubah atau semisalnya sampai menutupi mata kaki termasuk dosa besar jika dilakukan dengan kesombongan untuk gaya-gayaan karena sombong, maka ini termasuk dosa besar. Adapun kalau tidak ada niatan untuk bergaya atau sombong, maka Al-Imam An-Nawawi berpendapat hukumnya makruh. Barakofikum. Wal ahsan, yang terbaik, tarkuh, ditinggalkan walaupun tidak ada niatan bergaya atau sombong. Nah, hadis berikutnya yang ke-793. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma asfala min al-ka'bain min al-izari fa finnar. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sarung yang sampai di bawah kedua mata kaki maka menjadi sebab masuk neraka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini sebagai penegasan bahwa sarung atau yang semisalnya jika sampai diturunkan menutupi kedua mata kakinya, bahkan di bawah kedua mata kaki, maka ancamannya ialah neraka. Di sini tidak disebutkan karena sombong atau bergaya atau tidak. Itulah sebabnya kita lebih baik berhati-hati untuk tidak melakukannya, karena itu termasuk kabair, dosa besar. Dari hadis ini berarti jika sarung atau celana atau jubah atau yang semisalnya, jika hanya sampai kedua mata kaki, enggak sampai menutupi, apalagi di bawah, maka jawas boleh. Ya, jadi maksimal itu pas mata kaki, sarungnya, sirwalnya, jubahnya, ya itu pas mata kaki. Itu masih sifatnya jawas boleh. Jangan sampai menutupi mata kaki, apalagi melebihi kedua mata kaki. Nah, taib. Ini adalah aturan dalam Islam, bukan adat Arab. Ya, seandainya itu adat Arab, maka tidak ada ancaman neraka atau yang semisalnya. Nah, diberhubung ada ketentuan masalah itu, maka kita harus taat terhadap syariat. Ini berlaku untuk laki-laki. Ada pun untuk wanita, kedua mata kaki dan kakinya itu termasuk aurat, sehingga harus ditutup. Kalau tidak ada kaos kaki yang menutupi, maka kainnya harus diulurkan sampai melebihi kedua mata kaki. Nah, supaya kedua kakinya tidak terlihat. Hadis berikutnya yang ke-794. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an-Nabi Dzar radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumu wa hu yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirarin. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah? Qala al-musbil wal mannan wal munfik sil atahu bil halifil kadib. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatillahu al-musbil izharahu. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat nanti. Allah juga tidak melihat mereka, tidak membersihkan dosa mereka, dan mereka mendapat azab yang sangat pedih. Rasulullah SAW membaca pernyataan tadi sampai tiga kali. Maka Abu Dzar berkata, sungguh mereka rugi. Siapa mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, al-musbil, orang yang musbil. Kemudian al-mannan, yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan kebaikan. Dan yang ketiga, yang menawarkan barang dagangan dengan disertai sumpah-sumpah dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain milik Imam Muslim disebut dengan lafaz al-musbilu izarahu, yang mengulurkan sarungnya hingga menutupi kedua mata kaki. Nah, dalam hadis ini khonawitina azakumullah disebutkan ada tiga dosa besar yang hukumannya sangat berat. Pelakunya tidak diajak bicara oleh Allah pada kiamat. Allah tidak melihatnya, tidak membersihkan dosanya dan ditetapkan akan mendapat azab yang sangat pedih. Ternyata salah satu dari tiga golongan itu adalah al-musbil izarahu, orang yang musbil sarungnya atau pakaiannya. Nah, di sini enggak disebutkan karena sombong atau tidak, ya kan? Tapi dalam lafaz yang lain, karena sombong. Ini menunjukkan yang termasuk dosa besar jika melakukannya karena sombong atau karena gaya. Adapun kalau bukan karena sombong dan tidak karena untuk bergaya, karena ya sudah biasa, gitu aja ya. Ini makruh menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wal ahsan tarku, yang paling bagus, wal aslam, dan paling selamat ditinggalkan. Yang kedua adalah al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan atau pemberian. Kamu dulu aku yang merawat, kamu dulu tak pinjami uang, kamu dulu tak bantu, aku begini sama kamu, ya mana balasanmu? Dimengungkit-ungkit kebaikannya atau pemberiannya, namanya al-mannan, termasuk dosa besar yang bisa menyebabkan pahala sedekahnya, pahala infaknya batal. Ya, la tubtilu sedaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian merusak atau membatalkan pahala sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkit sedekah kalian menjadi al-mannan tadi itu, ya. Taib. Dan yang ketiga adalah ditujukan untuk para pedagang yang suka menipu dalam menawarkan dagangan disertai dengan sumpah-sumpah dusta. Demi Allah, ini ori. Nah, padahal imitasi. Demi Allah, ini buatan Jepang, padahal buatan Indonesia. Demi Allah, saya kulaannya itu segini, cuma ngambil untung sedikit, padahal untungnya banyak. Sebetulnya, tanpa disertai dengan sumpah-sumpah dusta atau sumpah-sumpah palsu, itu dagangannya masih laku. Ngapain pakai disertai dengan sumpah-sumpah palsu segala, ya? Nah, tentunya dia melakukannya itu berharap semakin laku, ya. Ternyata justru hal itu termasuk dosa besar, termasuk sebab dagangan dan jualannya tidak barokah. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-795. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-isbal fil izar wal qamis wal imamah mancara syai'an khuyala'a lam yandurillahu ilahi yawmal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bisnadin sahih. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isbal itu berlaku untuk sarung dan baju, gamis, serta imamah. Barang siapa yang mengulurkan sedikit dari itu semua sampai menutupi mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 2035. Hadis ini terdapat tambahan penjelasan bahwa musbil itu tidak hanya terkait dengan sarung, jubah, gamis, sirwal masuk. Nah, sebagian ada yang berpendapat itu cuma berlaku ketika pakai sarung saja, gak boleh musbil. Wassohih berlaku juga untuk jubah, gamis, sirwal dan yang semisalnya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa imamah juga begitu, ada isbal badannya, yaitu sampai melebihi ekor. Nah, jadi imamah nggak boleh sampai kemudian melebihi ekor. Nah, ekor manusia. Taib. Kalau melebihi hukumnya sama dengan sarung yang isbal. Imamah juga seperti itu, ya. Nah, jadi kalau bisa diangkat sedikit, nah, ya pas ekor atau di atasnya gitu, jangan sampai melebihi ekor. Nah, bahkan dalam riwayat sebelumnya masuk juga dalam masalah isbat ialah lengan baju. Ini berarti lengan bajunya sampai menutupi jari-jarinya, itu termasuk isbal, nggak boleh potong, ya, jahit supaya pas pergelangan, nggak sampai menutupi. Ini semuanya ada aturan dalam syariat, bukan adat Arab, karena ada ancaman yang melakukannya karena sombong atau gaya, maka tidak dilihat oleh Allah pada kiamat nanti dan akan mendapat adab yang pedih, termasuk dosa besar. Nah, hadis berikutnya yang ke-796. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Jurayyin Jabir ibn Sulaim radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Jurayy Jabir ibn Sulaim, semoga Allah taala meridainya. Beliau pernah berkata, ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'ihi. Aku pernah melihat ada seorang laki-laki yang manusia menonjolkan pendapat orang itu. La yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Nah. Tidaklah berkata kecuali manusia mengambil pendapatnya. Qultu man hadza? Aku bertanya, siapa orang yang dimaksud? Setiap pendapatnya mesti diambil sama orang-orang yang ada di sekitar. Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu alaikassalam ya Rasulullah marratain. Maka aku pun berkata, "Alaikassalam, ya Rasulullah." Aku mengatakannya dua kali. Qala, Rasul bersabda, "La taqul alaikassalam. Alaikassalam tahiyatul mauta." Kamu jangan mengucapkan alaikassalam, karena alaikassalam itu penghormatan untuk orang yang telah mati. Qul assalamu alayka. Tapi ucapkanlah assalamu alayka. Qala qultu anta rasulullah. Aku pun bertanya, apa benar Anda adalah Rasulullah? Qala ana Rasulullah alladzi idza asafaqa turrun fata'autahu kasafahu anka. Aku adalah Rasulullah yang mana jika ada kesulitan yang menimpamu, kemudian engkau berdoa, maka kesulitan itu akan disingkap darimu. Wa idza asabaka amusana fada'au tahu ambatahalaka. Kalau engkau ditimpa paceklik selama setahun misalkan ya, engkau berdoa, maka Allah akan menghilangkannya. Wa idza kunta bi ardin qafrin aw falatin fadallat rahilatuka fada'au tahu raddaha alaik. Kalau kamu tersesat di sebuah tanah yang lapang, kemudian tungganganmu hilang, kemudian engkau berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengembalikan kendaraanmu. Qala qultu ihad ilayya. Maka aku berkata, ihad alayya. Aku mau berjanji setia. Qala la tasubanna ahada. Maka Rasul bersabda, la tasubbana ahada. Kamu jangan menjadikan seorang pun, jangan mencaci maki seorang pun. La tasubbana ahada. Qala fama sababtu ba'dahu khuran wal abdan wala ba'iran wala syatan. Aku mengatakan, sejak saat itu aku tidak pernah mencaci maki manusia yang merdeka atau budak, bahkan tidak pernah mencaci unta atau kambing. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu juga jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilai wajhuk. Dan kalau kamu bicara di hadapan saudaramu, hendaknya mukamu berseri-seri. Inna dzalika minal ma'ruf, karena hal itu termasuk kebaikan. Warfa izaraka ila nifsak. Dan angkatlah sarungmu sampai separuh betis. Fa in abaita fal ka'bain. Kalau engkau enggak mau, ya sudah, sarungmu sampai kedua mata kaki. Pas kedua mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar. Kamu jangan sampai mengulurkan sarungmu melebihi mata kaki. Fa innaha minal makhilah. Karena itu termasuk bentuk kesombongan. Fa innallaha la yuhibbul makhilah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai kesombongan. Wa inni mar'un syatamaka au ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyiru bima ta'lamu fi. Kalau ada orang mencaci makimu dengan apa yang ia ketahui tentangmu, maka jangan kau balas mencaci makinya dengan apa yang kau ketahui tentangnya. Wa innama wabalu dzalika 'alaihi. Karena hal itu kerugiannya akan menimpa orang itu sendiri. Rawahu Abu Dawud, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan Tirmidzi bi isnadin sahih dengan sanad sahih. Wa qala At-Tirmidzi haditsun hasan sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Taib. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala dalam kitab beliau Al-Futuhat. Taib. Di sini ikhwana fillah a'azzakumullah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditaati. Dan itu merupakan hak beliau ditaati. Sehingga ketika Jabir bin Sulaim melihat ada seorang yang ucapannya ditaati, dijadikan rujukan, maka beliau bertanya kepada orang-orang yang berkumpul, "Man hadza?" Qalu Rasulullah, ya. Mereka menjawab, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditaati. Naam, diikuti. Yang kedua, ucapan alaikassalam itu untuk orang yang telah mati. Adapun kalau orangnya masih hidup, assalamu alayka atau assalamu alaikum, ya. Nah, begitu. Karena saat itu Jabir bin Sulaim berkata di hadapan Rasul, alaikassalam ya Rasulullah, sampai dua kali ditegur sama Rasulullah. La taqul alaikassalam. Alaikassalam tahiyatul mauta. Qul assalamu alayka. Ya. Nah. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka pasti Allah akan mengabulkan doanya selama tidak ada penghalang-penghalangnya. Nah, kalau ditimpa kesulitan langsung berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkan kesulitan-kesulitanku, maka Allah akan menghilangkannya. Kalau ditimpa paceklik sepanjang tahun, kebangkrutan sepanjang tahun, nah, berdoa, ya Allah keluarkan aku dari kesulitan ini, maka akan dihilangkan. Nah, akan ditumbuhkan kembali tanaman-tanaman yang rusak itu. Bahkan kalau kendaraannya hilang, nah ini penting. Kalau dulu itu kendaraan tunggang berupa binatang, ya, hilang itu biasanya ucul, ya. Nah, kalau sudah ucul, apalagi kuda larinya cepat, ya, ini susah untuk dilacak. Nah, tinggal berdoa, ya Allah kembalikan kendaraanku, ya Allah, pasti akan kembali selama tidak ada penghalang-penghalang doa. Nah, kalau sekarang nggak bisa jalan sendiri kalau bukan orang yang menjalankannya, ya. Nah, sepeda motor, mobil, ya. Nah, kok hilang? Berarti ada yang ngambil, ya. Nah, berdoa saja, ya Allah kembalikan kendaraanku yang hilang. Selama tidak ada penghalang doa, pasti akan kembali. Nah, cepat atau lambat, ya. Nah, begitu. Maka janganlah kita kemudian menyia-nyiakan kesempatan itu. hendaknya kita gunakan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i tad'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah, aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Larangan mencaci maki. Ya, mencaci maki tanpa hak, ya. Baik mencaci maki manusia atau hewan, enggak boleh. Manusia merdeka ataupun budak enggak boleh dicaci maki. Asad wasyatam, mencaci maki, mencela tanpa hak itu enggak boleh. Dilarang, termasuk dosa besar. Termasuk mencaci maki hewan enggak boleh. Unta, kambing, kucing atau apa, caci maki. Mereka enggak paham caci maki itu enggak boleh, apalagi manusia, ya. Naam. Faedah berikutnya. Hendaknya kita tidak meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Nah, jangan meremehkan sedekah walaupun sedikit. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Hendaknya kita berusaha untuk tetap berbuat baik dimanapun, kapanpun, walaupun sedikit. Jangan diremehkan. Di antaranya ialah ketika bicara dengan saudaranya, hendaknya dengan muka yang manis, berseri, bersahabat, tidak menunjukkan sikap permusuhan, ya. Ngomong itu yang enak, ya, dengan muka yang manis, yang bersahabat, ya. Naam. Inna dzalika bil ma'ruf, karena itu termasuk kebaikan. Nah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa yang disunnahkan sarung itu sampai setengah betis. Jubah juga demikian, sampai setengah betis itu sunnah. Irfa izaraka ila nisfis saq. Ini perintah dari Rasul, ya. Angkatlah sarungmu sampai setengah betis. Setengah betis, paham ya? Itu sunnah. Fa in abaita fa il ka'bain. Nah ini. Kalau kamu gak seneng setengah betis, terlalu cingkrang, silakan ya. Nah, apalagi kalau kakinya hitam, kakinya goresan, banyak korengnya atau apa, nah, gak nyaman. Maka sampai kedua mata kaki. Nah, ya. Jadi pas kedua mata kaki, itu sudah maksimal. Nah. Itu jawaz, bukan sunnah, tapi jawaz, boleh. Sunnahnya setengah betis, ya. Adapun kalau sampai menutup mata kaki, apalagi melewati mata kaki, nah ini sudah dilarang, ya. Barakofikum, bahkan ini dimaksud dengan kesombongan itu. Wa iyyaka wa isbalal izar fa inna minal makhilah. Isbal ternyata termasuk kesombongan, walaupun orangnya tidak niat sombong, ternyata melakukannya itu dianggap kesombongan. Jadi terjawab sudah, karena kita susah mengatakan aku sombong, aku tidak sombong, ya kan? Semuanya pasti mengatakan aku gak sombong kok, ya kan? Nah, ternyata ngomong sombong atau tidak, kalau sampai menutupi mata kaki atau bakal lebih, termasuk bagian dari kesombongan. Nah, dari sinilah kita sebagai seorang muslim yang taat meyakini itu bukan adat Arab, tapi itu aturan syariat. Nah, masalah kita pakai baju pakai kain apa, gak masalah. adat itu. Mau pakai wol, pakai katun itu terserah, tapi batasan tadi jangan dilanggar, ya. Nah, begitu. Nah, jadi kita adanya menjauhi, ya, maksimal tadi sampai mata kaki, ya. Nah, kalau memang enggak mau terlalu cingkrang, ya paling enggak sampai mata kaki. Insyaallah. Jelas. Jangan sampai mata kaki jadi tutup atau sampai kelebihan dari mata kaki. Kemudian faedah berikutnya, janganlah membalas celaan orang yang mencela. Wa in imru'un syatamaka au ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi fa innama wabalu dzalika 'alaik. Kalau ada orang yang mencaci maki engkau karena dia memiliki data-data tentang aibmu, akhirnya datanya tadi itu dibuka, dicaci maki karena dia tahu tentang kamu, jangan engkau balas dengan mencaci maki dia dengan membuka datanya yang kamu punya. Apa ya? Jangan membalas cacian dengan cacian. Sungguh orang yang mencacimu dengan membongkar aib-aibmu, dengan mendatangkan data-data yang ia punya tentang kamu, itu adalah menghancurkan kehormatannya sendiri. Maka kalau kita ikut membalasnya, sama saja kita akan merusak kehormatan diri kita sendiri. Ya, na'am. Kita diam, tidak membalas tindakan bodoh dengan kebodohan, tidak membalas caci maki dengan cacian. Nah, tapi hendaklah kita memaafkan, ya, mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang mencaci maki kita tanpa hak, ya, walaupun apa yang disampaikan itu memang benar, kita melakukannya, kita gak usah balas dendam. Barakallahu fikum. Hadis yang terakhir, yang ke-797. Wa ana bi Hurairah radhiyallahu anhu qal bainama rajulun yusalli musbilan izarahu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhab fatawaddo فذهب فتوضا ثم جاء فقال اذهب فتوضا فقال له الرجل يا رسول الله ما لك امرته اي توضا ثم سكت عنه قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل رواه ابو داود بسند صحيح Al-Sarti Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, ketika ada seorang laki-laki yang sedang sholat dalam keadaan sarungnya musbil sampai menutupi mata kaki atau melebihi mata kaki, maka Rasulullah menegur orang yang sholat tadi, dah pergi sana, wudu lagi. Kemudian dia datang setelah wudu. Rasul mengatakan, pergi sana, wudu lagi. Maka ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda menyuruh orang yang sholat tadi untuk berwudu lagi? Kemudian engkau mendiamkan dia." Rasulullah bersabda, "Karena dia tadi sholat dalam keadaan sarungnya musbil." Nah, sarungnya menutupi mata kakinya atau lebih. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang yang musbil. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Nah, ternyata hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Syalbani dalam Dhaiful Jami' nomor 6359. Tabarakallahu fikum. kesimpulannya, hadis ini tidak bisa kita jadikan dalil untuk mengatakan sholatnya orang yang musbil tidak sah. Yang benar sholatnya sah, tapi dia berdosa. Nah, hadis ini dhaif, tidak bisa kita pakai sebagai dalil bahwa orang yang musbil sholatnya tidak sah. Sholatnya sah, tapi dia berdosa karena musbilnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita berjumpa kembali insya Allah setelah lebaran ya. Nah, semoga Allah ta'ala menerima ibadah puasa kita, dan semoga Allah SWT memberi kemampuan kemudahan pada kita untuk bisa menyelesaikan puasa di Ramadan ini, dan semoga Allah ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.